Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حاضرين سيدان جماعة صلاة الصبح segenap saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah kalimat yang selalu kita panjatkan, kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak, yang besar, yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung terhadap kenikmatan-kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala telah berikan, la tuhsuha, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sekian banyak kenikmatan Allah, tentunya kenikmatan yang terbesar adalah kenikmatan di atas Islam, kenikmatan di atas tauhid, kenikmatan di atas iman, kenikmatan di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang sekali lagi kita tidak bisa untuk menghitungnya, termasuk kenikmatan diberikannya kita kesempatan untuk duduk di dalam majlis dalam rangka untuk talabul ilmi, mempelajari, mengkaji ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ilmu, qala Allah, qala Rasulullah, wa qala sahabah, mengkaji firmannya Allah Jalla wa'ala, mengkaji apa yang telah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian pula mengkaji apa yang telah dikatakan oleh para sahabat Rasulullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban untuk menuntut ilmu agama adalah fardhah, jadi suatu perkara yang fardu, perkara yang wajib bagi setiap diri yang mengaku kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama ini adalah wajib bagi setiap muslim, baik dia laki-laki maupun dia perempuan, baik dia yang sudah berusia lanjut maupun dia masih dalam keadaan remaja, dalam keadaan muda. Nah, tidak dibedakan kewajiban untuk menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Karena memang setiap muslim dituntut sebelum dia melangkah untuk mengamalkan agama ini didahului dengan ilmu. Dia pastikan terlebih dahulu perkara yang akan diamalkan. Apakah perkara atau amalan yang akan dia lakukan tadi ada perintahnya? Maka kemudian ketika pasti, maka dia lakukan amalan tersebut. Jika belum ada dan tidak diketahui bukti maupun dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menahan diri untuk tergesa-gesa melakukannya sampai dipastikan hal itu terbukti, ada dasarnya, ada ilmunya, ada dalilnya, baik dari Al-Quran maupun juga dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui hadith-hadithnya, dan demikian pula dari perkataan para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian kita dituntut sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Jalla wa'ala, untuk kita berusaha dan senantiasa kita terbiasa untuk melangkah menjalankan suatu amalan agama, baik itu dalam bentuk perintah untuk kita amalkan atau kita mencegah diri karena itu suatu larangan sehingga kita jauhi. Kenapa kita jauhi? Kenapa itu dilarang? Karena telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semua tadi sekali lagi berdasarkan dari ilmu. Maka Allah Jalla wa'ala puji orang-orang yang berilmu. Salah satu ayat menyebutkan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Jalla wa'ala mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberikan ilmu. Diangkat kedudukannya oleh Allah Jalla wa'ala. Karena dia mengemban ilmu. Karena dia salah seorang yang ikut andil di dalam menyebarkan, mengajarkan apa yang telah diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Sehingga mereka diberikan kedudukan, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap adanya perintah untuk berilmu, pujian bagi mereka yang berilmu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah, maksudnya adalah berilmu terhadap agama Allah. Maksudnya tidak lain adalah dia menuntut ilmu agama. Agama yang telah dia peluk, Al-Islam. Sejak lahir, dia telah menjadi Islam. Kemudian bertumbuh kembangnya. Dengan itu dia akan berbuat, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Islam, membutuhkan di sana adanya ilmu. Selangkah demi selangkah dia lakukan. Sehingga dengan berjalannya waktu, ilmu tadi terus bertambah. Dan ilmu tadi bisa bermanfaat ketika ilmu tadi diamalkan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan pagi hari ini kita akan pelajari salah satu kitab para ulama. Kitab yang berisikan padanya ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, berisikan padanya hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kitab itu adalah Adabul Mufrad karya al-Imam Amirul Mukminin bil hadith, yaitu al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang seluruh kaum muslimin tidak asing lagi dengan nama beliau. Sekian banyak, sekian ribu hadith yang telah diriwayatkan, dikeluarkan melalui jalan beliau rahimahullah. Maka kitab ini adalah karya penjaga Islam, penjaga kaum muslimin, pemukanya para ahlul hadis rahimahullahu ta'ala, yang mana kitab ini adalah salah satu kitab yang sangat bermanfaat. Tidak ada kitab yang serupa dengan kitab yang berukuran kecil dan bermuatan ilmu yang begitu melimpah seperti halnya kitab ini. Karena di sana terhimpun berbagai riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini berbicara tentang masalah adab, sehingga oleh penulisnya dikatakan kitab adab, Adabul Mufrad. Mufrad maknanya tersendiri, sebagaimana seseorang sholat sendirian dikatakan munfarid. Nah, sehingga apa maksudnya dikatakan kitab Adabul Mufrad? Beliau maksudkan membukukan secara khusus kitab-kitab, beliau khususkan secara khusus, beliau himpun, beliau kumpulkan seluruh hadith-hadith yang berkaitan dengan adab secara tersendiri. Di mana di sana adanya kitab Sahihul Bukhari, yang masing-masing kita insya Allah sudah mengetahuinya. Di sana membahas tentang masalah tauhid, di sana membahas tentang masalah salat, di sana membahas tentang masalah taharah, dan sebagainya, termasuk pula di dalam masalah adab di dalam kitab sahih. Karena pembahasan atau hadith-hadith yang berkaitan dengan adab itu sekian banyak, maka beliau kumpulkan, beliau khususkan dalam satu kitab tersendiri, sehingga beliau sebut dengan kitab Adabul Mufrad. Karena sedemikian banyak riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara seputar adab dan akhlak yang mulia yang berasal dari beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dari para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, dan juga para ulama kaum muslimin. Sehingga bisa dikatakan kitab ini adalah salah satu kitab terbaik yang pernah ditulis, disusun dengan sangat sistematis dan sangat layak untuk dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mulai dari hadith yang pertama, dari bab yang pertama pula. Beliau letakkan judul qauluhu ta'ala, firman Allah jalla wa ala, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Salah satu ayat dalam surat Al-Ankabut, tepatnya ayat yang ke-8, Allah jalla wa ala menyatakan wasiatnya, wa wassainal insan, sungguh kami telah wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi ihsana, untuk melakukan perbuatan ihsan terhadap kedua orang tuanya. Beliau maksudkan dengan ayat ini ingin menyebutkan riwayat-riwayat tentang kemuliaan kedua orang tua, kewajiban bagi anak untuk memuliakan dan berbuat baik kepada keduanya. Disebutkan pada hadis yang pertama, haddatsana Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, yang kemudian riwayatnya sampai kepada Abu Amr Asy-Syaibani, yang beliau menyatakan haddatsana sahib hadhihi ad-dar, telah menceritakan riwayat itu kepada kami pemilik rumah ini, sambil beliau mengisyaratkan dengan tangannya menuju rumah Abdullah. Demikian disebutkan nama di dalam hadis Abdullah. Siapakah yang dimaksudkan dengan Abdullah di dalam hadis ini, dan demikian pula pada hadis-hadis yang lainnya? Diterangkan bahwa Abdullah yang disebutkan di dalam hadis adalah Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang masyhur yang tidak asing lagi bagi kita, ahadus sabiqin al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. 6. Beliau pengajar umat yang mengambil ilmu yang begitu derasnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya surat-surat Al-Qur'an, 70 surah, 70 surat di dalam Al-Qur'an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengambil, menimba ilmu dari sumber yang jernih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud wafat di Madinah pada tahun 32 Hijriah dengan umur 60 sekian tahun radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika Abu Amr Asy-Syaibani mengisyaratkan dengan tangannya menuju rumah beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka Abdullah dalam riwayat itu menyebutkan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ila Allah azza wa jal, amalan apakah yang paling dicintai di hadapan Allah azza wa jal? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waktiha, salat yang dilakukan pada waktunya. Wa qultu, kemudian Abdullah bertanya lagi, thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, maka beliau menjawab, thumma birrul walidain, kemudian setelah itu engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Qultu, kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya lagi kepada beliau, thumma ay, Kemudian apalagi ya Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Maka beliau jawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Qala, haddatsani bihinna. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan, sampaikan hal itu kepada kami, kepada aku. Walau istazattuhu lazadani. Seandainya aku meminta tambah kepada beliau amalan apa lagi yang patut diamalkan atau yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala, niscaya beliau akan pula menambahkan lagi. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini, naam, adalah hadis yang sahih, tidak diragukan lagi. Naam, yang mengandung sekian manfaat yang patut setiap muslim untuk mengetahuinya dan mengamalkannya. Pertanyaan Abdullah ibn Mas'ud kepada beliau tentang satu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Disebutkan pada riwayat ini, ahabbu, yang paling dicintai. Dalam riwayat lain dengan kata afdal, ayyul amali afdal ilallah. Amalan apa yang paling afdal? Afdal maknanya yang paling utama. Amalan yang paling utama nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang ditanyakan oleh beliau radhiyallahu ta'ala anhu, menunjukkan begitu semangatnya dan kecintaan beliau radhiyallahu ta'ala anhu untuk berbuat suatu amalan yang besar nilainya, amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Sehingga beliau pun tanya terlebih dahulu kepada sumbernya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukti melalui hadis ini bahwa sahabat pun ketika akan melakukan suatu amalan tidak bersegera, bergegas, walaupun memiliki semangat untuk bercepat-cepat di dalam mengamalkan suatu amalan, melainkan mereka awali, dahului dengan ilmu, bertanya kepada yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Jalla wa'ala perintahkan dalam ayatnya, bertanyalah kalian kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, ar-rasikhuna fil ilm, yang mengerti secara mendalam terhadap Al-Quran wa Sunnah, tentunya dengan terbimbing pemahaman yang benar. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikr. Fas'alu ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak mengetahui, belum memahami tentang persoalan-persoalan agama kalian, maka janganlah kalian diam, janganlah kalian malu, melainkan kalian bertanya. 6. Allah Jalla wa'ala yang memerintahkan untuk bertanya, karena memang dia dalam kondisi tidak tahu, untuk kemudian menjadi tahu, maka salah satu caranya adalah dengan bertanya, tentunya kepada sasarannya, kepada ahlinya, bukan kepada sembarang manusia, tetapi ahlu dzikir, yakni para ulama, sehingga akan tersampailah apa yang kalian maksud, apa yang kalian menjadi ganjalan dalam suatu persoalan akan terjawab dengan gamblang, dengan terang di hadapan kalian. Demikian Abdullah ibn Mas'ud bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallahi azza wa jalla. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing umat, sebagai panutan umat. Nah, beliau peduli kepada umatnya. Nah, yang ada di hadapan beliau adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Melalui mereka kita bisa mendapatkan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tertata secara sistematis, secara teratur pengambilan ilmu bagi setiap muslim. Nah, sumbernya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menyampaikan di saat itu di hadapan para sahabat, yang kemudian setelah itu sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahabat telah mendapatkan ilmu yang matang dari beliau. Kemudian mereka bertebaran menyampaikannya tadi kepada generasi berikutnya, kepada manusia yang diajari oleh masing-masingnya. Maka manusia tadi, generasi yang datang setelah sahabat adalah generasi tabi'in. Satu demi persatu pun dengan terenggutnya usia, para sahabat pun wafat sebagai wajarnya manusia. Maka mereka telah sampaikan ilmu tadi yang telah diambil dan dipelajari oleh para tabi'in. Para tabi'in pun kemudian menyebar ke penjuru wilayah di muka bumi ini. Kemudian mereka menyampaikan ilmu kepada manusia di masa itu. Lahirlah kemudian generasi atau manusia yang menjadi pengikutnya para tabi'in. Disebutlah dengan tabi'ut tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Mereka belajar langsung dari para tabi'in. Nah, demikian pula generasi tabi'in satu demi persatu pun kemudian telah meninggal dunia. Tabi'ut tabi'in melanjutkan secara estafet penyebaran dakwah, penyebaran ilmu tadi kepada manusia, generasi berikutnya, dan berikutnya, dan berikutnya. Kepada para a'immah dan seterusnya, kemudian sampailah pada generasi kita riwayat-riwayat dalam hadis. Qala fulan bin fulan, haddatsana fulan bin fulan, telah menyatakan fulan bin fulan, telah menceritakan kepada fulan bin fulan, dan seterusnya. Semua tadi jalur periwayatan ilmu. Untuk sampainya kita ilmu yang aman, yang bersih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian semestinya bagi setiap diri muslim memastikan apa yang dia pelajari. Hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang sahih. Di sana adanya hadis yang lemah, hadis yang dhaif. Maka hadis yang dhaif bukanlah berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak selayaknya dan tidak dibenarkan seseorang untuk menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal secara diurut, dikaji, diteliti lebih lanjut, ternyata kedudukan hadits itu dhaif, hadits itu lemah. Maka tidak layak dan tidak berhak seseorang untuk menyatakan, menisbatkan itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda demikian dan demikian. Disebutkan dalam riwayat, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang siapa yang mendustakan atas namaku dengan sengaja, nah, tahu kalau hadis itu adalah hadis dhaif, kemudian tetap dia bersikukuh menyatakan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menyandarkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia persiapkan tempat duduknya di atas bara api neraka. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah bahaya seseorang menukil suatu riwayat, suatu hadis sebelum dia memastikannya. Maka dengan itu dia semestinya menelusuri hadis-hadis yang akan dia sebutkan, dia sampaikan tadi. Untuk penjagaan adanya penyampaian itu bisa dipertanggungjawabkan. Penyampaian ilmu yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa hal itu benar-benar sabda Rasulullah SAW dan dia terselamatkan dari ancaman. Apa yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Maka tidak mudah seseorang kemudian menyampaikan hadis dalam kondisi dia tidak tahu kalau hadis itu sahih ataukah dhaif. Nah, sehingga di sana pentingnya untuk mempelajari hadis Nabi SAW. Memisahkan hadis ini sahih ataukah dhaif. Tujuannya adalah memastikan bahwa kalau memang itu benar dari Rasulullah SAW, maka itu adalah hadis. Hadis yang sahih. Sementara kalau itu bukan sabda Rasulullah SAW, maka tidak dikatakan sebagai hadis. Nah, sehingga yang kita pakai sebagai sandaran ilmu, sekali lagi selain Al-Quran, adalah sabda atau hadis Nabi SAW yang sahih. Nah, realita yang kita sering jumpai, kadang seseorang mengambil hadis kemudian disampaikan dalam kondisi dia tidak mengetahui kedudukan hadis tadi. Dia nilai bahwa riwayatnya baik, isinya bagus, kemudian disampaikan. Nah, maka mengkhawatirkan terhadap apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kalaulah itu bukan, tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka dia akan terancam dengan ancaman an-nar. Wal'iyadu billah. Rasulullah SAW menyebutkan amalan yang paling dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, as-salatu ala waqtiha. Salat yang dilakukan pada waktunya. As-salatu ala waqtiha. Naam. Maka dengan melakukan itu adalah waktu yang mustahab, waktu yang paling dicintai. Begitu adanya panggilan azan, maka segera dia sambut. Allah Jalla wa'ala memanggilnya untuk hadir di rumahnya, di masjidnya. Masjid adalah buyutullah, rumah-rumahnya Allah Jalla wa'ala. Hamba dipanggil untuk datang kepadanya melakukan salat yang difardukan 5 kali sehari semalam. 6. Yang dilakukan setiap harinya. Baik dalam kondisi mukim ataupun dia dalam keadaan kondisi safar, tetap kewajiban itu berlangsung. Baik dia dalam kondisi sehat maupun dalam kondisi sakit. Baik dalam kondisi aman maupun dalam kondisi yang genting. Dalam kondisi yang menakutkan, mengkhawatirkan. Ancaman terhadap jiwanya sekalipun tetap sholat tadi ditegakkan. Diserukan azan kepadanya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menuju kepada sholat, mari menuju kepada kemenangan. Tinggalkan kesibukan-kesibukan pada kalian. Allah Jalla wa'ala menginginkan menguji terhadap kalian untuk kalian siap dengan hati yang lapang memenuhi panggilannya, ataukah kalian tetap bersikukuh masih meneruskan kesibukan kalian mencari rezeki dan sebagainya, padahal rezeki tadi Allah Jalla wa'ala yang memberikannya, Allah Jalla wa'ala yang mengaruniai rezeki. Maka dengan itu dia lupa kepada zat yang memberinya. Maka kewajiban bagi setiap muslim untuk mensyukuri terhadap kenikmatan Allah Jalla wa'ala, salah satunya adalah mengikuti, mentaati terhadap perintah-perintahnya. Sekian dari perintah, bahkan ibadah anggota badan yang paling afdal adalah as-salah. Menegakkan, menjalankan salat sebagai rukun Islam yang kedua. Nah, setelah dua kalimat syahadah. Kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar bagi setiap muslim. As-salat. Wa tuqimus salat, yang kau menegakkan salat. Nah, sebelum perintah, perintah amalan ibadah lainnya. Maka ketika dia tertidur atau adanya kesibukan yang lainnya, nah, kemudian dia sampai menundanya, maka dia belum menjalankan terhadap amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan setelah dari waktu yang ditentukan, nam menundanya sesaat atau beberapa saat dari waktu yang ditentukan, dia bari'ud dhimmah, dia telah terlepas darinya untuk dia menjalankan salat. Dia sudah lakukan, akan tetapi dia belum menjalankan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, as-salatu ala waqtiha. Naam. Maka tentunya setiap muslim untuk berusaha melakukannya. Naam. Dengan secara disiplin, waktunya tadi dilakukan sehari 5 kali dan itu dilakukan setiap hari. Dan itu termasuk berat, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Bagaimana tidak, ketika seseorang lakukan itu, maka dia harus persiapkan dirinya. Nah, menuju tempat wudu, kemudian dia wudu, kemudian setelah itu dia mempersiapkan diri dengan pakaiannya, kemudian dia keluar dari rumahnya, kemudian dia menuju tempat tidak lain kepada masjid Allah Jalla wa'ala. Kemudian dia salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu saatnya berikutnya akan datang salat yang kedua. Naam. Setelah itu di saat dia masih dalam kesibukannya, Allah Jalla wa ala panggil untuk menjalankan salat yang berikutnya. Terus baik di waktu pagi maupun di waktu petang, Allah Jalla wa ala telah tentukan hal itu bagi setiap hamba untuk melakukannya. Karena amalan ini bukan dilakukan sehari 2 hari, atau sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, tetapi setiap hari seterusnya sampai dia menemui ajalnya. Nah, maka sungguh amalan ini amalan yang besar, yang tidak bisa dianggap ringan. Sampai-sampai para ulama mengkategorikannya, sebagian para ulama mengkategorikannya, orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Nah, karena begitu besarnya amalan ini. Nah, sebagian yang lain belum mengkafirkannya selama dia masih mengakui kewajiban sholat itu adalah wajib. Alhasil dari pendapat para ulama tadi menunjukkan bagaimana besarnya, agungnya amalan salat, sehingga diletakkan pada urutan yang pertama. Jawaban Rasulullah SAW yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Kewajiban bagi setiap diri yang mengaku muslim untuk menunaikannya sebelum amalan-amalan yang lainnya. Kalau amalan salat saja masih belum bisa dia lakukan secara rutin 5 waktu, kemudian dilakukan tepat pada waktunya, maka bagaimana lagi dia akan mengamalkan amalan-amalan lainnya. Dari situ akan teruji, akan tampak seorang muslim di dalam merespon terhadap amalan-amalan ibadah lainnya dari sholatnya bisa dijadikan sebagai ukuran. Jika seorang itu sholatnya baik, kemudian sholatnya di waktunya, dia betul-betul perhatian terhadap sholat tadi, maka ketahuilah dia dengan itu akan diberikan kemudahan untuk menjalankan amalan-amalan ibadah berikutnya. Nah, kemudian setelah itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada beliau, "Tsumma ay?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala. Qala birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat ihsan. Kata bir, naam, itu lawan dari kata al-uquq. Al-uquq yakni al-isa'ah ilaihima. Yakni kalian menyakiti keduanya. Wa tadyi huquqihima. Kalian melantarkan hak-hak keduanya. 6. Ini semua makna dari menyakiti atau membuat orang tua tadi sakit hati kepada anaknya. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan melalui sabda Rasulullah SAW tersebut agar setiap diri melakukan perbuatan birrul walidain. Yang itu amalan yang terbaik dari sekian amalan-amalan yang ada. Di dalam hadis ini terletak setelah amalan salat yang dilakukan tepat pada waktunya. Allah Jalla wa'ala sampai-sampai meletakkan berbuat baik kepada kedua orang tua itu setelah seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di dalam ayat-ayatnya 6 tentang perintah untuk berbuat baik kepada keduanya. Yang mana keduanya itu telah susah payah membesarkan, mendidik dia, membimbingnya dari semenjak dia bayi. Nah, mengurusinya siang dan malam, yang terkadang di waktu malam orang tua tadi tidaklah bisa tidur atau terhalangi untuk tidur secara baik karena perhatiannya untuk mengurusi anaknya. Nah, demi kemaslahatannya, demi kebaikan anaknya tadi, dibimbing oleh orang tuanya sampai dia tumbuh berkembang besar. Remaja, dewasa, maka kewajiban bagi anak untuk berbuat baik, baik di masa hidupnya maupun setelah keduanya telah meninggal dunia. Bukti di antara kejujuran anak betul-betul birrul walidain kepada kedua orang tuanya, terkhusus setelah meninggalnya, adalah dia tetap tidak lupa untuk mendoakan keduanya. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. 6. Salah satu dari amalan yang tidak terputus apabila seorang hamba telah meninggal dunia adalah anak yang saleh, waladun saleh, anak yang saleh yang mendoakan kepada keduanya. Ditunggu-tunggu suatu amalan yang sangat bermanfaat bagi keduanya ketika keduanya telah meninggal dunia, terus mendapatkan saluran doa dari anak yang saleh. 6. Maka jangan dianggap mudah atau dikesampingkan untuk mendoakan keduanya tatkala keduanya telah meninggal dunia. Dan ketika hidup pun tentunya dilayani dengan baik, berbuat ma'ruf kepada keduanya. 6. Mentaati keduanya selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia taati sekalipun orang tua tadi dalam kondisi tidak di atas Islam. Tetap Allah Jalla wa Ala perintahkan untuk berbuat ma'ruf kepada keduanya. Masih panjang pembahasan tentang birrul walidain yang insyaallah ta'ala akan kita lalui hadis-hadis berikutnya masih berkaitan tentang berbuat baik kepada kedua orang tua, adanya hadis atau bab secara khusus berbuat baik kepada ibunya dan berbuat baik kepada keduanya, insyaallah taala akan kita lalui riwayat-riwayat berikutnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Naam, amalan apa lagi ya Rasulullah yang paling afdal, yang paling dicintai oleh Allah jalla wa ala?" Maka beliau menyatakan al-jihadu fi sabilillah. Jihad maknanya adalah as-sabat was-sabr 'alal haqq. Istiqamah atau kokoh dan sabar di atas al-haq. As-sabat was-sabr 'alal haqq. Naam. Dan juga makna yang masyhur adalah muharabatul kuffar li'i'lali kalimatillah wa izhar sya'airil Islam. Menghadapi atau memerangi kaum kuffar dalam rangka untuk meninggikan, meletakkan tempat yang tertinggi kalimat Allah jalla wa ala, dan menampakkan syiar-syiar Islam untuk tetap berlangsung, baik dia lakukan dengan jiwanya maupun dengan dia curahkan hartanya maupun dengan juga dia sampaikan pembelaan terhadap agama Allah Jalla wa'ala kepada umat agar umat itu tahu dan faham. Demikian juga dengan Al-Kitabah, dengan menulis, menerangkan Al-Haq, mana yang hak, mana yang batil, membantah kepada ahlu syirik, membantah pula kepada ahlul bid'ah. Semua tadi adalah bagian jihad, baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, sesuai dengan kemampuannya. Semua tadi masuk pada kategori jihad fi sabilillah. Nah, maka mengapa Allah Jalla wa'ala letakkan jihad itu setelah amalan salat dan amalan birrul walidain? Tentu urutan tadi memiliki alasan. 6. Didahulukannya salat. 6. Karena salat afdal minal jihad. Menunaikan kewajiban-kewajiban salat pada waktunya itu afdal minal jihad, adalah lebih utama dibandingkan jihad. 6. Maka beliau letakkan, beliau jawab kepada Abdullah bin Mas'ud yang bertanya tadi, mana amalan yang paling dicintai? Beliau sebut as-salah, karena salat afdalul a'mal. 6. Sebaik-baik amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Di sisi lain, bahwa salat itu fardun yatakarrar, suatu amalan yang fardu yang berulang, yang terus menerus tidak ada hentinya. 6. Sehingga diletakkan terlebih dahulu. Adapun jihad adalah di saat dibutuhkan, yang mana di sana nanti ada hukumnya jihad yang fardu ain dan juga jihad yang fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib bagi setiap diri untuk berangkat untuk menunaikan amalan tadi, itu fardu ain. Sedangkan kifayah, ketika sebagian sudah menunaikan, sudah ada yang berangkat melakukan jihad tadi, maka gugurlah sebagian yang lainnya. 6. Termasuk jihad yang fardu kifayah adalah dia meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Apakah dia boleh untuk turut serta di dalam amalan jihad ataukah tidak? Jika orang tuanya tidak mengizinkannya, maka tidak layak baginya untuk berangkat di dalam pertempuran yang telah benar-benar itu secara syar'i. Jihad di situ adalah selama jihad yang dilakukan secara syar'i memang betul-betul jihad sesuai dengan nas Al-Quran dan Sunnah, bukanlah jihad asal-asalan kemudian semata kufar, semata dia orang kafir kemudian diperangi. Sama sekali tidaklah demikian, melainkan telah ada aturannya di dalam ahkamul jihad, hukum-hukum jihad, siapa yang harus dijihati, kemudian siapa yang tidak boleh diperangi, dan siapa bagaimana aturan di dalam jihad, termasuk pula ini wewenangnya, perintahnya, waliyul amr, pemerintah. Nah, bukan sekelompok dari kaum muslimin, melainkan ini perintahnya dari waliyul amr. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah secara singkat apa yang bisa diketahui dari amalan yang begitu mulia. Amalan ahabbu ilallahi azza wa jalla, amalan yang paling dicintai di hadapan Allah jalla wa ala. Yang perlu kita kenang, kita ingat seterusnya agar termotivasi kita di dalam keseharian kita menjalankan hidup, menjalankan agama Allah Jalla wa'ala. Sekian banyak amalan. Nah, yang mana tentunya kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan yang paling, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhir pertemuan ini, kita ambil beberapa fawaid. Nah, beberapa faedah dari hadis tersebut. Nah, yang pertama, adanya perintah untuk senantiasa melakukan sholat tepat pada waktunya. Adanya perintah untuk senantiasa melakukan sholat pada waktunya. Yang kedua, keutamaan menghormati kedua orang tua. Nah, baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga diperbolehkannya menggunakan kata seandainya berdasarkan dari perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di akhir hadis. Nah, seandainya aku minta tambah penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apalagi amalan yang paling dicintai oleh Allah jalla wa ala, niscaya beliau akan jawab, akan berikan. Maka di situ beliau katakan lau, seandainya. Tidak selamanya kata seandainya itu diperbolehkan. Maka di sana ada rinciannya. Nah, seandainya yang diperbolehkan adalah untuk kebaikan. Seandainya saya memiliki kelebihan harta, saya akan infakkan. Dia telah berniat secara zahir maupun secara batin dengan kata seandainya tadi. Nah, maka hal ini diperbolehkan. Nah, yang kedua, dalam perkara yang mubah. Nah, seandainya engkau lewat jalan yang sini adalah lebih dekat dibandingkan engkau lewat jalan yang sana. Seandainya engkau lewat sini akan lebih cepat dibandingkan lewat jalan yang sana. Maka seandainya yang seperti ini adalah mubah, dibolehkan. Nah, yang ketiga, seandainya yang terlarang. Nah, ketika dia diuji oleh Allah Jalla wa'ala, tertimpa suatu musibah. Nah, kecelakaan dan yang semisalnya. Nah, semoga Allah Jalla wa'ala selamatkan dan lindungi selalu diri kita. 6. Kejadian kepada seseorang kemudian menyeberang jalan, kemudian 6. Dengan takdir Allah Jalla wa'ala dia ditabrak oleh 6. Kendaraan, kemudian dia terluka. Kemudian muncul kata seandainya tadi saya tidak nyebrang, mungkin saya tidak terkena itu. Nah, atau seandainya tadi saya tunda tidak jadi ke sana, niscaya saya tidak menyebrang seperti ini dan tidak akan mengenai kepada diri saya. Maka kata seandainya seperti itu adalah terlarang. Nah, khawatirnya bisa mengantarkan kepada pengingkaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun yang ditanyakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah suatu kebaikan. Seandainya aku minta tambah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keinginannya, semangat yang begitu tinggi tadi, bisa menjadi nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, metode tanya jawab adalah salah satu metode terbaik dalam pengajaran ilmu. Metode tanya jawab sebagaimana dikisahkan dalam hadis ini, Abdullah ibn Mas'ud bertanya, Rasulullah SAW yang menjawab. Kemudian juga bertanya lagi, beliau jawab. Bertanya lagi, kemudian beliau jawab. Sekaligus pula, selain pengajaran metode yang terbaik, juga kesabaran sebagai seorang pembimbing kepada umatnya. Umatnya bertanya ini, dijawab. Kemudian umatnya bertanya lagi, dijawab. Menunjukkan begitu pedulinya dan kesabarannya Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. 6. Nampaknya itu dari beberapa faedah yang bisa kita ambil, kita kupas melalui hadis yang mulia di pagi hari ini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita lakukan memiliki nilai yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala di timbangannya, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal dari ilmu yang telah kita ketahui. Allahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.